ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحم جميعا kita telah sampaikan tadi di atas tentang fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah di kalangan para wanitanya. Awwalu fitnatin kanat fi Bani Israel fin nisa. Pertama kali malapetaka kehancuran Bani Israel adalah dikarenakan rusaknya kaum wanitanya. Di dalam agama kita kaum muslimin yang berkaitan dengan kaum wanita itu sangat ketat. Yang pertama, Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa wanita adalah ujian terberat bagi kaum pria. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah sepeninggalku, kata beliau, satu ujian, godaan yang paling besar bagi kaum pria melebihi ujian para wanita. Ini harus diwaspadai wahai kaum laki-laki dan juga wahai kaum wanita. Karena laki-laki itu melihat wanita dengan syahwat. Melihat wanita dengan apa? Dengan syahwat. Nasnya adalah hadis ini. Ujian malapetaka, gangguan dan rintangan yang terbesar adalah kaum wanita. Rasulullah SAW memberitahukan mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan apa? Wanita. Ini harus diketahui oleh kita bersama, kaum pria. Kita punya istri wanita. Kita punya putri dari kalangan wanita. Ya. Waspadai, kita tidak mengacung sana mengacung sini, tapi kita mari fahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kumtu inda babin nar fa idza raaitu akthar ahliha an-nisa, aku berdiri di depan pintu neraka dan aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Inilah wahai kaum muslimin yang harus kita waspadai. Wanita itu makhluk yang Allah takdirkan penciptaannya adalah pada tulang rusuk. Tulang rusuk kaum laki-laki yang paling atas, yang paling bengkoknya. Rasul mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhul'in." Berwasiatlah kalian kepada wanita itu dengan kebaikan, dengan kebaikan, nasihati, ingatkan, tegur mereka, perintahkan oleh kalian para suami kepada yang baik. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah a'laha, yang paling tingginya. Tulang rusuk yang paling tingginya. Itu asli penciptaan apa? Kaum wanita. Ini harus dipahami oleh kita, bukan menghina. Wah, wong wedon pancing bengkok. Jangan. Itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Urusan kita wahai para laki-laki menjaga mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga kalian, yakni istri-istri kalian dan anak-anak kalian di neraka. Ini dia. Wanita dalam agama kita sangat ketat. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُجْنَا تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan hendaknya kalian tetap wahai wanita, قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan banyak keluyuran, jangan banyak keluar rumah, tetap tinggallah di rumah-rumah kalian. dan janganlah kalian bertabaruj, berhias seperti model berhiasnya kaum jahiliyah yang dulu. Ketika hal-hal seperti ini dilanggar oleh wanita, maka yang akan terjadi adalah malapetaka. Di zaman sekarang ini, kaum muslimin, ayat-ayat ini tadi dilanggar oleh banyak wanita. Keluar rumah semaunya, apalagi yang masih gadis, keluar semaunya karena dia belum punya pasangan. Ya. Keluar sana, keluar sini dengan pakaian yang tidak syar'i, bahkan seronoh, dengan berhias, dengan rambutnya dibikin menarik, di semir kuning atau di bagaimana caranya itu, ya. Dibikin sedemikian rupa. Itu namanya haram, kabair dzunub, termasuk dosa besar. Yang ujungnya akan apa kamu melakukan hal itu? Menggoda kaum pria. Fakadai ikhwan kaum muslimin jami'an. Sehingga dalam agama kita, betul-betul kaum wanita dijaga, dilindungi, dikasih sayangi, ditutupi dengan rapi dan baik. Mereka butuh ilmu. Sebagaimana kita butuh ilmu. Ya, ummahat, ibu-ibu kita, putri-putri kita butuh ilmu agama. Karena sudah ada nasnya, mereka mayoritas ahlu nar dari kalangan wanita. Bagaimana supaya istri-istri kita ini tidak termasuk mayoritas penduduk neraka? Kita ajari ilmu agama. Kalau kita tidak bisa mengajari, kita ajak mereka untuk ta'lim. Agar mendengarkan ilmu. Dengan itu mereka akan sadar. Jangan sampai saya ini wanita tetapi termasuk bagian dari neraka. Jangan sampai. Kasihan. Banyak sekali faktor yang disebutkan oleh para ulama. Mengapa wanita itu sebagai ahli neraka mayoritasnya. Di antaranya, wanita itu gemar menggoda laki-laki. Lu apa ada nasihat ada? Rasul mengatakan sinfani lam arahuna lam arahuma, ada dua golongan manusia min ahli nar yang aku belum pernah melihatnya. Di antaranya adalah wanita kasiatin ariyatin ru'usunna kasmilatul bukhtil ma'ilah. Seorang wanita yang berpakaian tetapi telanjang hakikatnya. Kasiat dia berpakaian tapi arya telanjang hakikatnya. Ru'usuhunna kasminatil buhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Para ulama menyebutkan ini dalam rangka untuk apa? Menggoda laki-laki. Jadi wanita itu menjadi faktor terbesar, terbanyak alunar karena diri mereka, tubuh mereka itu bisa menggoda kaum laki-laki. Dia sendiri menceburkan pada neraka, di sisi lain dia menceburkan kaum pria ke dalam neraka. Hati-hati ini kaum muslimin. Sehingga kalau kita punya istri, jaga, kasihan, lindungi dia dari neraka dengan diajarkan ilmu padanya, diberitahukan nasihat-nasihat. Kamu kalau keluar rumah tutup aurat, kamu kalau mau belanja, belanjalah, tapi jangan bersama kaum pria, jauhi kaum pria. Kamu kalau mau berpergian harus dengan mahram. Gak boleh kamu berpergian, tidak boleh, tidak dengan mahram. Hati-hati kamu dari ini terus. Nasihat demi nasihat. Agar supaya istri kita jangan menjadi ahlu nar. Demikian pula kalau kita punya putri, anak perempuan. Anak perempuan kasihan. Sampai dia keluar rumah sampai malam. Kadang kita lihat laki perempuan sampai malam. Naik motor. Ini lakinya perempuan yang bagaimana kumpul mereka sama-sama di pinggir jalan. Motornya beberapa orang mengatakan komunitas motor. Sudah motor Vespa butut lagi pak. Perempuannya banyak. Ini sampai jam 12 malam. La haula wala quwata illa billah. Anaknya siapa? Kora dijaga. Jangan kita jadikan putri kita sebagai mayoritas penduduk neraka. Jangan. Kasihan. Orang yang pertama kali ditanya adalah kita. Wahai bapak. Yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah kita. Wahai suami. Bisa dipahami hadirin? Eman-eman. Kalau kita punya istri menjadi ahlu nar. Kitanya pun akan menjadi ahlu nar. Karena pada youth. Istrinya cantik dibiarkan bersolek. Dan keluar rumah tanpa izin akhirnya bertemu dengan ini dan itu, apalagi Facebook. Hati-hati, jangan dibiarkan istri kita punya Facebook. Dia akan melalang dunia, melalang sekian banyak teman pertemanan, perkawanan, teman-teman dulu yang kita tidak tahu. Kita sibuk kerja, istri kita di rumah sibuk pacaran dengan laki-laki yang mungkin 5 atau 10. Karena dunia maya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang yang selingkuh dengan bekas pacarnya dulu. Terjadi oleh kaum muslimin. Karena itu hal yang seperti ini hendaknya dihindari. Wanita hendaknya diajak taklim atau diadakan taklim antar mereka agar supaya terdidik dengan baik ilmunya mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani jami'an, kita tambah sedikit barang 5 atau 10 menit ya, tentang perihal khitan. Pembahasan berikutnya adalah tentang waktu khitan. Ini yang singkat saja pembahasannya. Ikhtilaful ulama, para ulama berbeda pendapat tentang masa-masa kapan ditentukannya khitan. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama mengatakan innal khitana yakunu fi yawmis sabi' min wuladatil maulud. Yang namanya khitan menurut pendapat yang pertama dilakukan pada hari yang ketujuh dari kelahiran. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Dunya, Al-Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi. Namun di sini ada kelemahannya, disebutkan aqqa 'anil Hasan wal Husain wa qatana huma li sab'i ayyam. Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain pada hari yang ketujuh dari kelahiran dan mengkhitan keduanya di hari itu juga. Nah, ini namun ada kelemahannya. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan disunahkannya atau disukainya seorang itu dikhitan? Imam Ahmad menjawab, inna min sahabu dhalika fil yawmis sabi', disukai hal itu pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Pendapat yang kedua mengatakan yu'akhirul khitan al-maulud hatta yudriku wa yaqwa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khitan itu dilakukan ketika sang anak sudah kuat. Umur 7, 8, 9 sudah mampu untuk berkomunikasi di umur-umur itu. Disebutkan dalilnya riwayat Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Imam Ibn Abbas pernah ditanya, Su'il Ibn Abbas mithlu man anta hina qubida Rasulullah, ketika Rasulullah wafat kamu itu pada umuran berapa, seperti siapa kamu itu? Qala ana yawmidin maktun, aku di hari wafatnya Rasulullah aku baru dikhitan. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya Ibn Abbas umur 13 ketika wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan inna laysa fi waqtin khitanil maulud waqtun muhaddadun, bahwa nikahnya bahwa khitan itu tidak ada penentuan hari tertentu. Ini pendapat yang ketiga. Mereka mengatakan innama amara an-nabiy bil khitan wa lam yuhfad anhu fihi waqtan muhaddadan. Rasulullah hanya memerintahkan untuk berkhitan, tetapi Rasulullah tidak menyebutkan waktu tertentunya. Maka kapan saja ketika seorang mampu untuk berkhitan maka dia berkhitanlah. Adapun walimahannya, pertanyaan apakah kalau sedang sunatan diperbolehkan kita untuk mengadakan walimahan, walimah khitan begitu apa ya, sunatan yang barang gawe ya, pengantin sepit, pengantin sunat ya, ini bagaimana pengantin sunat itu baru tadi pagi akad nikah, angkah tuka wajah tuka, kemudian sorenya di hitan atau bagaimana ini? Nah, pengantin hitan. Ya kasihan dong, mau malam pertama baru di hitan, bagaimana Pak? Tentang mengadakan walimahan di saat hitan ini disyariatkan. Ya, disyariatkan, bukan perkara yang bid'ah. Disyariatkan hal itu. Wa ya tusamma 'inda al-'arab bil 'adhir wal 'idhar wal 'adhirah wal 'idhar. Ini bahasa Arabnya disebut dengan kalimat al-'adhir. Berkata al-Khalifah Imam Ahmad, al-'idhar ta'amul khitan wa hiya min al-wilaim al-syar'i fil Islam. Termasuk dari walimah yang disyariatkan dalam Islam adalah walimah al-khitan. Mengadakan walimah di saat yaumul khitan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, melakukan hal itu dan mereka mengundang para sahabat yang lain untuk ikut serta makan-makan di rumah seorang sahabat yang barusan mengkhitan putranya. Disebutkan dalam sejarah Ibnu Umar melakukan hal itu. Fadaba alaina kabshan, beliau menyembelih seekor kambing gibas yang besar. Kemudian beliau mengundang para sahabat yang lain untuk menyantapnya dalam rangka walimah al-khitan. Di hari dilaksanakan apa? Khitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan, bagaimana kedudukan anak angkat terkait dengan mahram dan ahli waris? Anak angkat disusui ibu angkat. Anak angkat tidak disusui ibu angkat. Bagaimana bertempat tinggal mereka dalam satu rumah? Perhatikan anak angkat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dalam agama kita ada pembahasan tentang haramnya at-tabanni. At-tabanni mengangkat seorang anak sebagai anaknya kita, disandarkan nasabnya kepada kita, padahal dia bukan anak kita. Ini hukumnya apa? Haram. Yang boleh mengasuh, ikut membantu kerepotan seseorang sehingga anaknya kita bantu, kita ikut ngasuh, tetapi tetap nasabnya anak ini kepada orang tuanya, bukan nasabnya ke kita. Apalagi zaman sekarang ini pakai segel, kayak listrik saja di segel pak. Nggak boleh. Ini tabani. Di zaman Nabi dulu pernah terjadi seorang yang bernama Harith ibn Zaid. Rasulullah mengangkat Harith ibn Zaid. Apa Zaid bin Harith? Zaid bin Harith ya? Nah, saya lupa. Zaid bin Harith. Zaid anaknya Harith. Zaid ini ketemu dengan Nabi masih kecil. Ya? Hilang dari rumahnya. Bersama Nabi SAW. Kemudian si Zaid ini diangkat anak oleh Nabi SAW. Kemudian diumumkan di Ka'bah. Zaid ini anaknya Nabi. Zaid bin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun teguran ayat haramnya tabanni mengangkat anak untuk dinisbatkan nasabnya kepada yang mengangkat. Adapun mengasuh boleh, memelihara, merawat, tapi tetap dikatakan si fulan ibn fulan, dalam aktenya, dalam surat segalanya adalah fulan anaknya si A, bukan anak saya. Nanti dia besar, kasih tahu. Itu keluargamu juga. saya hanya merawatmu. Kasih tahu. Jangan nanti nunggu besar, ini bahaya. Kadang bisa drop. Dan itu terjadi. Ketika seorang tua ngaji dengan kita, dia punya putri angkat. Ini problemnya banyak di balik itu. Sampai ketika mau menikahkan, walinya sinten niki. Angkat tangan, saya bukan walimu. Di hari pernikahan. Ribut. Walinya sinten niki, mbien kulanu mupu. Anaknya wong, siapa walinya? Bingung. Akhirnya sang ini drop wanitanya karena tidak bisa menerima keadaan. Ini bahaya. Ya. Nah, untuk berikutnya adalah tentang bagaimana keterkaitannya dengan mahram. Antum pahami ke sini. Kalau anak angkat itu keponakan, kita suami istri, di rumah kita ada kita, saya dan istri saya umpamanya. Kita mau angkat anak. Kalau yang kita anak angkat anak kita anak angkat kita wanita, itu keponakan kita, putrinya kakange tak pupu. Ini wanita, wanita dengan wanita ya tidak mengapa. Bisa dipahami hadirin? Dia wanita tapi wong nang keponakanku dewek. Berarti secara mahram tidak ada problem. Karena dia mahram. Tapi kalau yang dipungut laki-laki. Laki-laki anaknya kakange. Ya tesi bayi umur. Tesi bayi. Begitu dia balik, dia bukan mahram istri kita. Bukan mahram istri kita. Padahal sudah lengket dengan istri kita. Yang dari dulu digendong. Layaknya anak. Kemana-mana bareng. Umur 7, 8, 9 bareng. Begitu dia balik umur 13, dikasih tahu, ini bukan mahram, harus putus dari sekarang. Tidak boleh berhubungan lagi. Maka akan terjadi problem yang seperti ini. Problemnya apa? Dua belah pihak. Istri kita sudah kadung ngaku dia sebagai anak. Anak ini juga sudah kadung merasa, ini di ibunya. Padahal bukan mahram. Kalau dibiarkan, ini dosa selamanya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Arti selamanya, selama mereka masih bukan mahram kok. Ini harus dipahami oleh kita. Apalagi kalau yang diambil adalah anak bayi perempuan dari saudari istri. Mahram atau bukan dengan kita? Bukan. Wanita ini walaupun keponakan istri, itu bukan mahram dengan kita. Ini ipar. Masuk pada bagian apa? Ipar ini bukan anak kita. Kalau dia sudah dewasa, ini bahaya. Bukan mahram dengan kita. Harus dilepas. Tidak boleh serumah. Selayaknya wanita lain. Tidak boleh berjabat tangan. Tidak boleh yang lain-lainnya. Kalau mau berbicara dari balik tabir. Dan yang lainnya. Ini tentang dari sisi apa? Mahram. Bisa dipahami hadirin? Maka kalau kita na'udzubillah min dzalik mamanya terjadi seperti itu, segera diselesaikan dengan baik-baik. Dudukan, nak, nih saya minta maaf sudah lama, saya beritahukan pelan-pelan sampai dia memahami ternyata bapak saya ini bukan mahram. Harus pahamkan. Jangan biarkan itu terjadi. Sampai sini pertanyaan bisa dipahami hadirin? Adapun tentang keterkaitan ahli waris, tidak ada bagian bagi dia warisan, karena bukan nasab. Bisa dipahami hadirin? Bukan nasab. Dan terus bagaimana dia kalau mau dikasih dari sisi hibah? Hibah dengan waris bedanya di mana? Kalau waris dibagi setelah mati, namanya tirkah, harta peninggalan orang tua. Setelah bapaknya meninggal dibagi. Ini harus sesuai dengan syar'i. Adapun kalau hibah, ini harta yang dibagi ketika orang tua masih hidup. Nah, kadang orang tua kepengen modali anaknya, kayaknya netek bageni, enggak modal. Ya. Sebidang tanah dibagi-bagi, ono enggak kowe ono enggak. Masing-masing dapat. Kalau hibah hukumnya apa? Adil, sama. pemberian. Kalau yang namanya waris tidak sama laki dengan perempuan. Adapun kalau yang anak pungut atau anak tadi angkat yang tidak ada kaitannya dengan nasab, tidak dapat harta waris tetapi dapat harta hibah, pemberian saja. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian yang berikutnya, anak angkat disusui ibu angkat. Anak angkat disusui ibu angkat. Bagaimanakah itu, Pak? Artinya kita punya istri. Istri kita pas lagi menyusui juga putrinya. Ya, anak kita lagi masih bayi. Kemudian qadar masyafal, ada keluarga yang begini yang begitu kerepotan atau apa, atau kita kasihan. Akhirnya kita anak ini kita angkat dan kemudian disusui oleh istri kita. Ini mahram minar radha'ah. Mahram dari sisi apa? Susuan. Mahram dari sisi susuan. Yang mahram apa? Putri ini saja yang disusui. Dengan keluarga kita, kita punya anak 5. Laki perempuan begitu. Yang disusui perempuan. Perempuan ini yang disusui oleh istri kita adalah mahram kita sebagai suami ibu ini dan anak-anak ibu ini. Adapun kalau yang disusui oleh ibu ini punya saudara juga, apakah saudara ini mahram? Jawabannya tidak. Saudaranya anak yang disusui dari ibu lain, ini kan dari susu orang lain, dari keluarga orang lain. Anaknya pirapak bolu. Oke, teman, ini enggak aku siji melasi kowe. Diwakna. Saudaranya sana bukan mahramnya sini. Yang mahram ini yang disusui ini dengan anaknya sang ibu ini yang banyak ini tadi. Bisa dipahami hadirin? Bagada. Ya. Pertanyaan, anak angkat tidak disusui ibu angkat? Ya tadi sudah jawabannya. Anak angkat tidak disusui ibu angkat. Pas kebetulan ibunya ini wanita yang gak punya anak. Gak bisa nyusui. Tapi saya susui lu pakai Denko. Yang gak ada fungsinya, Pak. Mau nyusui pakai Denko. Nyusui itu adalah dengan susu air ibunya. Disyaratkan dia kenyang. Bagaimana diketahui kenyang? Nangis, susui sampai dia diam tenang tidur, itu sudah kenyang. Beberapa ulama mensyaratkan 5 kali kenyang. Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 5 kali kenyang. Susui lagi, tidur lagi, nangis lagi, susui lagi 3 kali atau 5 kali barulah dia diangkat sebagai, bukan diangkat, sudah secara pasti syar'i dia adalah kerabat kita, mahram kita secara ar-radha'ah. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana bertempat tinggal dengan mereka satu rumah? Kalau dia itu memang disusui, ya mahram. Satu rumah dengan kita enggak masalah. Dengan anak-anak kita enggak masalah. Karena dia mahram, mahram ar-radha'ah. Secara apa? Susuan. Tapi kalau dia bukan apa-apanya kita dan tidak disusui, maka tidak boleh tinggal satu rumah ketika sudah baligh atau balighah. Bisa dipahami hadirin? Kenapa? Karena bukan mahram. Itu orang lain. Dia melasi. Urusan melasi kok. Ini urusan hukum syar'i. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ditulis tidak ada kewajibannya. Ya, umpamanya kita diangkat oleh si ibu dan disusui oleh si ibu. Ibu ini punya keluarga anak 5. Kita mahramnya anak 5 ibu ini. Apakah harus ditulis? Ditulis dan tidak ditulis, wallahu alam tidak ada keharusannya. Tidak ada keharusannya. Cuman mungkin sebagai kehati-hatian. Ya, sebagai kehati-hatian. Bisa terjadi wa kaum muslimin, bisa terjadi antum disusui oleh seorang ibu di Bobot Sari. Sang ibu itu punya anak 10. Wanita semuanya. Antum laki-laki, begitu disusui kenyang, belum tahu apa-apa, setahun berikutnya masih susuan. diambil sama keluarganya dibawa ke Jakarta. Nah, antum sudah dewasa, balik lagi ke Bobotsari, ketemu wong wadon. Ternyata itu adalah saudara susuan arep dinikah. Sudah mahar sekian, takoni. Oh, ternyata ini adalah saudari susuan. Wis jatuh cinta. Ya? Wis ngebet kepengen nikah, mahram dari susu, dari apa sisi susuan, maka tidak boleh nikah. Harus dibatalkan. Karena ini nikah secara mahram hukumnya haram. Nah, mungkin dari sisi itu ditulis. Ya, tapi kalau tidak ditulis pun tidak ada syariat yang jelas. Harus ditulis atau tidak ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.